Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خاتم الله رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, kali ini memasuki bab yang baru. Qala babun qaulullahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Disebutkan dalam kitab Tauhid bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Kemudian seperti biasa, Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid kembali menyebut ulang bab ini. Babun qaulullah ta'ala wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mukminin. Ini bab yang disebutkan oleh al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhidnya. Bab ini sangat jelas mengisyaratkan kepada hal yang berhubungan dengan kewajiban tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Sa'adat, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, berkata Imam Abu Sa'adat, yuqalu tawakkala bil amri. Sehubungan dengan kalimat tawakal, maka dalam bahasa Arab biasa dikatakan tawakkala bil amri, menyerahkan suatu urusan. Idza wamina al-qiyamu bihi, apabila menjaminkan kepada orang lain untuk melakukannya atau menyelesaikannya. Wa wakaltu amri ila fulan. Kemudian ada kalimat juga yang biasa didengar, wakaltu amri ila fulan, aku serahkan, aku wakilkan urusanku kepada si fulan. Idza tamattu alaih, yani bila aku sandarkan urusan tersebut kepadanya. Jadi intinya tawakal secara bahasa berarti mewakilkan, menyandarkan, menyerahkan. Wa wakkala fulanu fulanan. Kemudian ada juga kalimat wa wakkala fulanun fulanan idastakfahu amrahu siqatan bikifayatihi au ajazan 'anil qiyam bi amri nafsihi. Wakala fulanun fulanan artinya kalimat ini digunakan apabila seseorang mewakilkan urusannya kepada si fulan, siqatan bi kifayatihi, karena percaya dengan kemampuannya. Au ajzan 'anil qiyam bi amri nafsihi, atau karena dia sendiri tidak mampu menyelesaikannya dengan sendirinya. Itu sehubungan dengan maksud dari kata tawakal kalau dilihat dari segi bahasa. Jadi kata tawakal itu biasa diucapkan oleh orang-orang Arab dengan kalimat-kalimat tadi. Contohnya wakaltu amri ila fulan, atau wakala fulanun fulanan, mengandung arti seperti yang tadi kita sampaikan, menyerahkan, mewakilkan, menyandarkan satu urusan kepada orang lain. Wa arada al-musannif rahimahullah bihadihi tarjamati bil ayah, dan al-musannif rahimahullah dengan bab di atas berupa ayat dari Quran surat Al-Maidah 23, beliau menginginkan untuk bayanu anna at-tawakkal fariidhatun yajibu ikhlasuhu lillahi ta'ala, bahwa tawakal itu suatu kewajiban. Tawakal suatu kewajiban, yajibu ikhlasuhu lillahi ta'ala, yang harus diikhlaskan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tawakal termasuk ke dalam ibadah hati, termasuk ke dalam ibadah hati. Nah, fa inna taqdimal ma'mul yufidul hasr, ay wa 'ala Allah fatawakkalu la 'ala ghairihi. Kenapa tawakal ini wajib ikhlas karena Allah? Disebutkan di sini fa inna taqdimal ma'mul yufidul hasra, karena sesungguhnya mendahulukan sasaran dari tawakal tersebut, yufidul hasra, memberi faidah batasan, yakni wa 'alallah, jadi hanya kepada Allah saja. Fatawakkalu, kalian bertawakal, la 'ala ghairihi, jangan kepada selainnya. 'Alallah ini ma'mul, sasaran daripada tawakal, tujuan daripada tawakal itu sendiri. Didahulukan penyebutannya wa 'alallah, sehingga mendahulukan ma'mul ini memberi faedah apa? Batasan, hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal, jangan kepada selainnya. Dan selalu dalam setiap hal, kalau ma'mul, sasaran dari amil itu didahulukan, maka memberi faedah batasan. Seperti misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga memberikan batasan, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Iyyaka ma'mul, didahulukan penyebutannya, karena itu menjadi sasaran daripada ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan. Qala fahuwa min ajma'i anwa'il ibadah wa a'zamiha. Tawakal termasuk jenis ibadah yang paling komplit, paling menyeluruh, komprehensif. Wa a'zamiha, dan yang paling agungnya. lima yansha'u anhu minal a'mal as-salihah, karena akan muncul, akan tumbuh darinya amalan-amalan soleh lainnya. Fa innahu idza tamada 'ala Allah fi jami'i umurihi ad-diniyyati wad-dunyawiyyati duna kullaman siwah sahha ikhlasuhu wa muamalatuhu ma Allah ta'ala. Dan sesungguhnya idza tamada 'ala Allah, apabila seseorang menyandarkan segala urusan agama dan dunianya kepada Allah, duna kulli man siwah, bukan kepada yang lainnya, sahha ikhlasuhu wa muamalatuhu ma Allah, maka telah benar keikhlasannya dan muamalahnya terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Semua ibadah kalau disandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, maka ibadah tersebut menjadi ibadah yang ikhlas, dan seseorang telah benar dalam bermuamalahnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga urusan-urusan dunia, kalau semua urusan dunia disandarkan kepada Allah, maka telah benar pula keikhlasannya dan muamalahnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi dikatakan bahwa tawakal ini termasuk jenis ibadah yang paling komplit dan yang paling agung. Fahuwa min a'zami manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tawakal ini juga termasuk tingkatan yang paling agung, paling tinggi dari tingkatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Artinya tingkatan ibadah paling tinggi diantaranya adalah tawakal. Demikian juga tingkatan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, yang paling tinggi adalah tawakal. Fala yahsulu kamalut tauhid bi anwa'ihi ats-tsalatsah illa bi kamalit tawakkal 'ala Allah. Maka enggak akan tercapai kesempurnaan tauhid. Tidak akan tercapai kesempurnaan tauhid bi anwa'ihi ats-tsalatsah, dengan tiga macamnya itu, illa bi kamali tawakkal 'ala Allah, kecuali dengan sempurnanya tawakal kepada Allah. Tauhid ada tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Semua jenis tauhid itu enggak akan sempurna kecuali dengan adanya kesempurnaan dalam tawakal. Ya. Makanya tawakal ini termasuk tingkatan paling tinggi dari tingkatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kama fi hadhil ayat, sebagaimana tertera di ayat tadi, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah ta'ala, in kuntum amantum billah fa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yunus 84. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah, fa 'alaihi tawakkalu, maka hanya kepadanya saja kalian bertawakal. Jika kalian mengaku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Kalau di ayat tadi Al-Maidah kalimatnya, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mukminin. Kalau di surat Yunus ayat 84 kalimatnya, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jadi semua orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin harus bertawakal kepada Allah, harus menyerahkan segala urusan agama dan dunianya kepada Allah, harus menyandarkan segala urusan dunia dan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal sekali lagi termasuk ibadah hati. Karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa definisi tawakal adalah i'timadul qalbi 'alallah, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbil manafi wa daf'il madar. Dalam menggapai kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Ya. Ketika kita ingin mendapatkan suatu kemanfaatan, maka sandarkan hati kepada Allah, dan tentu saja disertai dengan usaha. Demikian juga saat kita ingin terhindar dari mara bahaya, sandarkan hati kepada Allah dengan disertai adanya apa? Usaha. Ya. Karena menyandarkan segala sesuatu dari urusan agama dan dunia kita kepada Allah bukan berarti tanpa ada upaya yang kita lakukan. Wa qauluhu rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Rabb, Rabbul masyriq wal maghrib, Rabb yang menguasai barat dan timur. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikanlah Dia Allah sebagai pelindung. Sebagai pelindung, sebagai tempat di mana kita menyandarkan segala sesuatunya. Ya. Karena saat kita menyandarkan semua urusan-urusan kita kepada Allah, itu artinya kita yakin bahwa Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan pertolongan. Wal ayat fil amri bihi katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang isinya perintah untuk tawakal kepada Allah itu banyak sekali. Ya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, at-tawakkalu amalul qalbi. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, tawakal adalah amalan hati. Ya. Tawakal adalah amalan hati. Nah. Wa qala Ibnu Al-Qayyim fi ma'na al-ayah al-mutarjimu biha. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata tentang makna ayat yang dijadikan sebagai terjemah, yang dijadikan sebagai terjemah atau yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai babnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, tepatnya ayat yang ke-23 dari surat Al-Maidah. Faja'ala tawakkal 'alallah syartan fil iman. Allah menjadikan tawakal kepada Allah sebagai syarat benarnya keimanan. Ada kalimat in kuntum mukminin, jika kalian benar-benar mengaku beriman. Syaratnya tawakal. Maka Allah jadikan tawakal itu sebagai syarat benarnya iman. Padalla ala intifail iman inda intifaihi, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada keimanan ketika tidak ada tawakal. Gak ada keimanan ketika tidak ada tawakal. Karena yang mendorong seseorang bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusannya kepada Allah adalah keimanan. Kalau gak ada iman ya gak akan bisa tawakal. Qala wa fil ayatil ukhra. Kemudian disebutkan di ayat lain dari surat Yunus, qala Musa ya qaum in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Musa, hey qaum, jika kalian mengaku beriman kepada Allah, maka hanya kepadanya lah kalian bertawakal. Jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Faja'ala dalila sihhatil Islam at-tawakkal. Maka Allah jadikan bukti kebenaran Islam dengan apa? Adanya tawakal. Ya. Qala wa kullama qawiya imanul abdi kana tawakkaluhu aqwa. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, setiap kali kekuatan iman seorang hamba atau setiap kali iman seorang hamba itu menguat, kana tawakkuluhu aqwa, maka tawakalnya pun akan menguat. Wa idza dha'ufal iman dha'ufat tawakkal. Dan sebaliknya, kalau iman lemah maka tawakal lemah. Wa idza kana tawakkalu dha'ifan kana dalilan ala dha'fil iman wala bud. Jadi kalau tawakalnya lemah maka ini menjadi bukti lemahnya keimanan dan itu pasti. Kana dalilan ala dha'fil iman wala bud. Kalau tawakalnya lemah maka itu menjadi bukti lemahnya iman dan itu pasti. Ya. Berarti kadang tawakal dalam diri seseorang kepada Allah itu menguat, kadang juga melemah. Dan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang menguat rasa tawakal kita kepada Allah, kadang melemah, jadi banyak kekhawatiran dalam diri. Itu tanda kalau tawakal melemah. Ya. Padahal berusaha sudah, tapi mungkin selalu gagal, gagal, gagal. Kemudian terasa berkurang tawakal kepada Allah. Karena ketakutan, panik. Ya. Ingat, ini pertanda iman kita sedang apa? Lemah. Karena setiap kali keimanan hamba menguat, tawakalnya menguat. Tapi setiap kali keimanan hamba melemah, tawakalnya pun melemah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu kaitkan tawakal dengan keimanan. Bahkan Allah kaitkan tawakal dengan keislaman. Di ayat ke-23 dari surat Al-Maidah, Allah jadikan tawakal sebagai syarat benarnya iman. Di ayat 84 dari Quran surat Yunus, Allah jadikan tawakal itu sebagai bukti benarnya keislaman. Wallah ta'ala yajma'u baina tawakkali wal ibadah. Dan Allah menyatukan antara tawakal dengan ibadah. Lihat, Allah satukan antara tawakal dengan ibadah. Wa baina tawakkal wal iman. Kemudian Allah satukan antara tawakal dengan keimanan. Wa baina tawakkal wat taqwa. Allah satukan lagi antara tawakal dengan ketakwaan. Wa baina tawakkal wal islam. Allah satukan antara tawakal dengan keislaman, wa baina tawakkal wal hidayah. Allah satukan lagi tawakal dengan hidayah. Makanya wajar kalau ulama mengatakan bahwa tawakal min ajma' anwa'il ibadah, termasuk jenis ibadah yang paling komplit. Paham? Kenapa? Karena selalu disertakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti kata Ibnu Qayyim di sini, Allah satukan tawakal dengan ibadah, Allah satukan tawakal dengan keimanan, Allah satukan tawakal dengan takwa, Allah satukan tawakal dengan Islam, Allah satukan tawakal dengan hidayah. Fa dhahara anna at-tawakkala aslun li jami'i maqamatil imani wal ihsan. Maka nampak jelas di sini bahwa tawakal adalah aslun li jami'i maqamatil iman. Landasan utama li jami'i maqamatil imani wal ihsan, untuk seluruh tingkatan iman dan ihsan. Wali jami'i a'malil Islam, dan untuk seluruh amalan-amalan Islam. Makanya tadi dikatakan bahwa enggak akan tercapai kesempurnaan tauhid dengan tiga macamnya kecuali dengan kesempurnaan tawakal kepada Allah. Ya. Makanya tawakal menjadi landasan utama untuk seluruh tingkatan iman dan ihsan, dan bahkan untuk seluruh amalan-amalan dalam Islam. Wa anna manzilatahu minha kamanzilati ra'si minal jasadi fakama la yaqumu ar-ra'su illa 'alal badan fakadzalika la yaqumu al-iman wa maqamatuhu wa 'amaluhu illa 'ala saqit tawakkal. Dan sesungguhnya kedudukan tawakal ini seperti kedudukan kepala dalam tubuh. Seperti kedudukan kepala dalam tubuh. Kalau ada tubuh tanpa kepala, apa jadinya? Ada tubuh tanpa kepala, apa jadinya? Ya. Hidup atau enggak? Enggak mungkin hidup. Ya. Nah, tawakal ini kedudukannya seperti kepala pada tubuh. Fa kama la yaqumu ar-ra'su ila 'alal badan, maka sebagaimana tidak akan ada kepala kecuali pada badan, demikian juga enggak akan ada keimanan dan kedudukan-kedudukannya serta amal-amalnya kecuali pada tawakal. Ya. Jadi sangat penting posisinya tawakal ini dalam agama kita, menyangkut keimanan, menyangkut keislaman, menyangkut ihsan. Rukun agama kan ada tiga, iman, Islam, dan ihsan. Landasannya tawakal. Ya. Nah, semuanya butuh tawakal. Dalam iman butuh tawakal, dalam Islam juga demikian, ihsan juga sama. Kalau dalam iman tadi dikatakan sebagai syarat benarnya iman. Kalau dalam Islam tadi disebutkan sebagai syarat benarnya keislaman. Kalau dalam ihsan ternyata tawakal ini meliputi sekian banyak amalan. Sebab amalan apapun yang dikerjakan enggak bisa lepas dari yang namanya tawakal, karena pada dasarnya ketika kita melakukan sesuatu, kita harus menyandarkan apa yang kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Wa ma raja ahadun makhluqan wala tawakkala alaihi illa khaba dhannihi fihi." illa khaba dhannahu fihi fa innahu musyrikun. Berkata Syaikhul Islam rahimahullah, wa ma raja ahadun makhluqan, tidak ada seorang pun yang berharap kepada makhluk, tidak ada seorang pun yang berharap kepada makhluk dan tidak bertawakal kepada Allah, melainkan dia pasti mendapatkan kerugian dalam dugaannya terhadap makhluk. Artinya, ketika seseorang berharap kepada makhluk, berarti ia punya harapan, ia punya dugaan kalau makhluk itu mampu mewujudkan apa? Harapannya, kan begitu? Ya enggak? Ketika seseorang berharap kepada makhluk, maka ia punya dugaan kalau makhluk itu mampu mewujudkan harapannya. Maka siapa saja yang berharap kepada makhluk, ia akan mendapatkan rugian, kerugian dalam dugaannya, karena melesat dugaannya itu, enggak tepat, ya. Kalau sudah berharap kepada makhluk, maka ia enggak akan bertawakal kepada Allah. Makanya Syaikhul Islam mengatakan, siapa yang berharap kepada makhluk, dan tidak bertawakal kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kerugian. Ya. Fa innahu musyrik, karena dia masuk kategori orang musyrik, menyekutukan Allah. Wa yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seolah-olah ia jatuh dari atas langit. Fatakhthafuhu at-tayru, kemudian disambar oleh seekor burung. Aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, atau dibawa oleh angin kemudian dijatuhkan di tempat yang jelek. Ini gambaran bahwa orang yang menyekutukan Allah itu akan mendapatkan kerugian. Qala syarih rahimahullahu taala, qultu walakin at-tawakkal 'ala Allah qisman. Namun tawakal kepada Allah ada dua bagian. Ada dua macam. Tawakal kepada Allah ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, at-tawakkalu fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Bertawakal dalam urusan-urusan yang tidak dimampui untuk mewujudkannya kecuali oleh Allah. Sekali lagi, yang pertama, tawakal dalam urusan-urusan yang tidak ada seorang pun mampu mewujudkannya kecuali Allah. Seperti apa? Kalladina yatawakkaluna 'alal amwat wat tawaghit fi raja' matalibihim. Ini seperti kelakuan orang-orang yang bertawakal kepada yang sudah mati, wattawaghit, dan sembahan-sembahan selain Allah, fi raja matalibihim, dalam mengharapkan apa yang mereka inginkan, min nasrin, seperti pertolongan, au hifdin, atau penjagaan, au rizqin, atau rejeki, au syafa'atin, atau syafa'at. Fahada syirkun akbar, ini hukumnya syirik akbar. Karena pertolongan, penjagaan, rejeki, syafaat, ketika kita harapkan, kita inginkan, enggak ada yang bisa mewujudkannya kecuali siapa? Allah. Maka kita harus menyandarkan urusan-urusan ini, pertolongan, penjagaan, rezeki, syafaat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan menyandarkan urusan-urusan ini kepada selain Allah. Kepada mayit misalnya, orang-orang yang sudah mati, kepada sembahan-sembahan selain Allah. Karena ini merupakan bentuk kesyirikan yang besar. Ini yang pertama. Ya. Tawakal dalam urusan-urusan yang tidak seorang pun mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah. Maka jangan bertawakal kecuali kepada Allah. Sebab hanya Allah saja yang mampu mewujudkannya. Ya. Kedua, atsani at-tawakkal fil asbabi adh-dhahirati. Bertawakal dalam sebab-sebab yang nyata. Bertawakal dalam sebab-sebab yang nyata. Kaman yatawakkal ala amirin aw sultanin fima aqdarahu Allahu ta'ala alaihi. Seperti misalnya tawakal kepada pemimpin, menyerahkan urusan kepada pemimpin atau kepada penguasa dalam perkara yang Allah berikan kemampuan kepada pemimpin tersebut. Untuk apa? Untuk menjalankannya, mewujudkannya. Min rizqin, seperti memberi rejeki, au daf'i adza, atau menolak gangguan, wa nahwi dzalika, dan selain itu. Fa hadza nau'u syirkin asghar, atau fahuwa nau'u syirkil asghar, maka ini merupakan satu jenis dari kesyirikan yang kecil. Ini yang kedua, tawakal dalam sebab-sebab yang nyata. Contohnya tawakal menyerahkan satu urusan kepada pemimpin atau kepada penguasa yang memang Allah berikan kemampuan kepadanya, kepada penguasa atau pemimpin, kepada pemimpin tersebut untuk dapat mewujudkannya. Seperti apa? Memberi rejeki atau menolak gangguan. Ya, bisa saja kita misalnya menyerahkan penghasilan kita kepada penguasa, kepada pemimpin, ya, atau kita serahkan kepada penguasa dan kepada pemimpin dalam hal terlindungi dari segala gangguan. Tapi ini ada satu unsur dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil. Ya, bagian dari syirik kecil. Nah, walaupun memang penguasa atau pemimpin itu mampu memberikan sesuatu kepada kita dan mampu melindungi kita dari segala gangguan, punya kemampuan. Tapi kalau menyerahkan kepada pemimpin atau penguasa seutuhnya, maka ini termasuk satu jenis dari syirik kecil. Ya, satu jenis dari syirik kecil. Nah, wal wakalatul jaizatu hiya tawkilul insan fi fi'li ma yaqdir alaihi niyabatan anhu. Adapun wakalah al-jaizah, penyerahan suatu urusan yang dibolehkan Adapun penyerahan suatu urusan yang dibolehkan adalah taukilul insan fi fi'li ma yaqdir alaihi niyabatan anhu. Menyerahkan suatu urusan kepada seseorang untuk bisa mewujudkannya atau menyelesaikannya dan sesuai dengan kemampuannya, niyabatan anhu, dalam rangka mewakilinya. Ya, sekali lagi, wakalah al-ja'izah, penyerahan suatu urusan yang dibolehkan adalah seseorang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain supaya dia menyelesaikannya dan memang sesuai dengan kemampuannya, niyabatan anhu, agar bisa mewakilinya. Lakin laisa lahu an ya'tamida alaihi fi husuli ma wukila fihi, tetapi dia tidak semata-mata bersandar kepadanya, tidak semata-mata bersandar kepada orang lain itu dalam menggapainya, ya. Jadi ini sekedar minta tolong saja, menyelesaikan satu urusan kepada orang lain, dan orang lain itu memang mampu untuk menyelesaikannya dalam keadaan tidak bersandar sepenuhnya kepada orang lain itu. Bal yatawakkal 'alallah, namun dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fi taysiri amrihi alladhi yatlubuhu bi nafsihi aw naibihi, dalam memudahkan urusannya, dalam memudahkan urusannya yang dia selesaikan dengan sendirinya atau diselesaikan oleh wakilnya. Nah, jadi ada tiga kalau begitu, ya. Ada tiga kalau begitu jenis tawakal. Jika dirinci lebih detail, yang pertama tawakal dalam urusan-urusan yang tak seorang pun bisa menyelesaikannya atau mewujudkannya kecuali Allah. Kalau seandainya kemudian tawakalnya malah kepada selain Allah, berarti hukumnya apa? Syirik besar, ya. Yang kedua, tawakal dalam sebab-sebab yang nyata. Misalnya menyerahkan urusan kepada pemimpin atau penguasa. Ya, menyerahkan urusan kepada pemimpin atau kepada penguasa, urusan rejeki atau supaya terjaga dari segala gangguan. Memang penguasa atau pemimpin itu punya kemampuan untuk apa? Mewujudkannya. Tapi kalau seandainya, ya, kalau seandainya bersandar sepenuhnya kepada pemimpin atau penguasa tersebut, maka ini mengandung unsur kesyirikan. Syirik apa? Kecil, ya. Nah, yang ketiga, menyerahkan urusan kepada orang lain dalam perkara yang dimampui olehnya, sekedar mewakilinya, ya, dan tetap bertawakal kepada Allah, tidak semata-mata bersandar kepada orang lain tadi. Nah, tetap bertawakal kepada Allah dalam memudahkan segala urusan-urusannya. Maka yang seperti ini hukumnya boleh, ya. Yang seperti ini hukumnya boleh. Qala wa dzalika min jumlatil asbab allati yajuzu fi'luha. Maka yang ketiga ini termasuk dari bagian sebab yang boleh untuk dilakukan. Jadi sekedar mengambil apa? Sebab, ya. Wala ya'tamidu 'alaiha, dan tidak bersandar sepenuhnya kepadanya. bal ya'tamidu 'alal musabbab alladzi awjada as-sabab wal musabbib wal musabbab, akan tetapi bersandar kepada musabbib, kepada Allah, akan tetapi bersandar kepada Allah yang telah mengadakan sebab dan musabbab. Nah, ada gambaran ya. Kalau yang pertama itu hukumnya syirik akbar kalau bersandar kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang enggak ada seorang pun mampu mewujudkannya kecuali Allah. Yang kedua, syirik kecil kalau bersandar kepada makhluk dalam perkara yang dimampuinya tapi benar-benar sepenuhnya menyandarkan diri kepadanya tanpa bertawakal kepada Allah. Ini syirik kecil. Yang ketiga, bertawakal kepada orang lain, ya, meminta bantuan untuk menyelesaikan sebuah urusan tapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita enggak bisa menyelesaikan satu urusan dengan sendirian, kadang butuh orang lain. Ya. Kadang butuh orang lain yang ikut membantu menyelesaikan urusan kita. Nah, ini namanya tawakal. Kita bertawakal kepadanya, ya. Ini boleh asalkan kita tidak benar-benar menyandarkan diri kepadanya. Tetap kita harus menyandarkan diri kepada siapa? Allah. Kalau dia orang yang kita mintai bantuannya, itu hanya sekedar sebab, ya. Nah, ini boleh. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.